Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan insyaallah. Kita sampai pada ucapan penulis qala musannif rahimahullahu taala. Apa bedanya musannif dengan muallif? Ada yang tahu? Terkadang disebutkan muallif, terkadang disebutkan musannif. Baik. Keduanya sama. Mu'alif, musannif. Musannif wal mu'alif, pengarang sama penulis. Musannif pengarang, kalau mu'alif penulis. Baik. Di sini musannif adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mujaddid, pembaharu. Mubarak. Kitab-kitab beliau ini semuanya barokah. Ribuan ahlu sunnah, jutaan bahkan, di segala penjuru dunia, setiap disebutkan nama beliau pasti berdoa rahimahullah, rahimahullah. Berapa ribu doa yang sampai kepada beliau. Ini barokah azimah, pendahulu yang soleh, yang tentunya hal ini tidaklah mungkin akan beliau dapatkan karomah yang besar ini kecuali buah dari keikhlasan beliau. Dan mereka para ulama kita, penyebutan-penyebutan mereka senantiasa teriring doa. Masya Allah, a'imah salafun soleh rahimahullah. Tidaklah ketika kita membaca menyebut nama mereka melainkan teriring pula doa. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah. Masya Allah, barokah beliau. Berapa ribu doa setiap saat terkirim. Dan ini diantara buah daripada buah kebaikan seorang hamba. Maka disitulah rahasia ahlu tauhid. Ketika jasad mereka terkubur, maka amalan mereka terus mengalir. Maka untuk yang seperti ini hendaknya kita berlomba-lomba di pintu-pintu yang kita mampu dan diberikan kemudahan Allah untuk memasukinya. Pintu ilmu, dan itu yang terbaik. Pintu sedekah, pintu ibadah, baik sholatnya, puasanya. Taib. Sehingga tidak hanya kita berbekal amal yang kita kerjakan dengan badan ini, tetapi juga aliran pahala yang akan terus mengalir setelah kita meninggal dunia. Itu yang terpenting. Kalau kita mengandalkan jasad ini dalam ibadah, betapa sedikitnya ibadah kita itu. Baca Quran, kita tidak yakin antum mampu setiap harinya untuk baca satu lembar saja dari Al-Quran. Tidak akan mungkin kita berani mengatakan saya mampu. Nah, atau kita mengatakan saya rutin sholat sunnahnya, rawatibnya. Karena yakin masing-masing kita tidak akan ada yang mampu untuk mengatakan. Jadi kalau kita hitung ibadah dengan jasad kita, jawarih kita ini amat sangat sedikit. Baik. Maka disitulah syariat yang mulia ini memberikan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Kalau para ulama, mereka diberikan barokah dengan ilmu. Ya, kitab-kitab mereka terus mutadawil, per generasi terus dibaca, terus dipakai. Ini kita generasi yang keberapa masih memanfaatkan kitab beliau, belum generasi sebelum kita. Kita mendapatkan ilmu lewat jalur beliau, belum orang sebelum kita dari jalur beliau sampai kepada kita, turun-temurun ilmu itu. Masya Allah, ini barokahnya ahlul ilm. Baik. Mereka mendapatkan multi level ya, dalam amal, dalam pahala. Nah, kita mungkin yang tidak dianugerahi yang seperti itu, tentunya kita harus mencari sumber-sumber yang akan terus mengalir pada diri kita setelah kematian kita. Kita tidak ada yang tahu jatah umur kita kapan. Di situ Allah membukakan sekian banyak pintu-pintu kebaikan, yang pintu kebaikan itu akan terus mengalir setelah kita meninggal dunia. Di sana ada yang disebut dengan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apa mengalir? Apa maksudnya? Ya, ajruhu ala sahibi as-sadaqah. Pahalanya mengalir kepada pemiliknya. Taib. Dan sedekah ini pula setiap kita tidak mudah untuk menggapainya kecuali taufik dari Allah, mendapatkan taufik. Jadi kita bisa mengeluarkan harta itu taufik, karena sulit. Menempatkan pada tempat yang pas itu juga taufik. Berapa banyak orang yang mudah mengeluarkan harta tapi mengeluarkannya tidak pada tempat yang pas. Ya. Untuk maksiat, untuk kegiatan yang sifatnya tidak bermanfaat. Ya, mereka rela, tetapi ternyata enggak dapat taufik menempatkan sedekah ini di tempat yang pas. Baik. Jadi semuanya butuh taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ahlu sunnah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah mudahkan, lapangkan rezeki kita untuk sedekah, ya, dan kita mengeluarkan sedekah tersebut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Menempatkan di tempat yang pas itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berapa banyak kaum muslimin khususnya, mereka taufik Islam, taufik sedekah, tetapi ternyata menempatkan pada tempat yang salah. satu sedekah untuk acara ya bid'ah. Dan dia masya Allah berani sekali. Satu lagi sedekah untuk masalah kemaksiatan, berani sekali mereka, nominalnya besar. Mereka enggak muwafaq, sehingga selesai acara itu, selesai pula apa aliran pahalanya. Bahkan wal'iyadu billah malah mendapatkan aliran dosa, aliran kejelekan, padahal dia sudah meninggal. Kenapa? Karena dia sedekah pada tempat yang tidak tepat. Dan para ulama sedekah dengan sekian banyak ya hal. Yang pertama, mereka sedekah dengan waktu ya, yang seharusnya waktu mereka mungkin untuk bercengkrama dengan keluarga. Ulama juga manusia, mereka butuh refreshing, mereka butuh ya kebahagiaan, mereka butuh ya jalan-jalan, mereka butuh makan enak, mereka butuh sekian dan sekian sebagaimana kebiasaan manusia. Tapi mereka rela mengorbankan itu semua hanya untuk apa? Umat. Waktu. Yang kedua, pikiran. Mereka harus memikirkan supaya ilmu ini sampai kepada umat dengan cara apa? Dipikirkan dengan cara yang sebaik mungkin, dengan cara yang seringkas mungkin. Mana ilmu yang perlu digabung, mana perlu yang ilmu yang perlu diringkas, ini pun butuh pemikiran. Setelah selesai dikoreksi kembali, ada yang dibuang, ada yang ditambahkan, ada yang dimasukkan. Nah, sesuai dengan kadar ikhlas mereka, maka kitab-kitab mereka itu mubarok, barokah. Baik. Itu yang diberikan apa? Kesempatan dengan ilmu. Yang diberikan kesempatan dengan harta benda, maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali tempat-tempat. Di antaranya masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan dia di surga. Kemudian al-ma, air, yang akan dimanfaatkan oleh sekian banyak manusia. Kemudian yang berikutnya auqaf ya, dengan segala bentuknya, wakaf-wakaf dengan segala bentuknya. Baik, kita wakaf dengan nominal yang kecil, ikut andil walaupun nominalnya kecil, dan dipakai sepanjang masa oleh ahlu sunnah, apalagi dimanfaatkan untuk mempelajari ilmu sunnah, maka masya Allah besar sekali. Ya, kita meninggal mendapatkan aliran pahala, sementara kita sudah lupa dari mana ini aliran pahala ini, masya Allah. Wa qawluhu, dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Fatir 13. Wa ma yastawil ahya'a walal amwat innallaha yusmi'u man yasha'u wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Fatir 22. Dan orang yang kalian seru dari selain Allah, tidaklah mereka menguasai apapun min kitmir, dari perkara kecil. Jadi orang yang kalian pinta, yang kalian seru, yang kalian ibadahi, itu tidak bisa apa-apa. Dan tidaklah sama orang yang hidup dan orang yang mati. Sesungguhnya Allah yusmi, memperdengarkan terhadap orang yang Allah kehendaki. Orang mati bisa mendengar. Nah, tetapi bukan berarti boleh dijadikan saksi. Nah, termasuk perkara yang batil oleh da'i-da'i yang la ya'rif adillah wa nusus, dalil dan nas. Yang penting masyarakat senang, ya. Entah saksi jual beli atau saksi pengadilan atau saksi nikah, lah ya jus. Ya. Orang meninggal urusannya adalah al-isra, dipercepat. Ya, untuk pengurusan dan pemakaman. Bukan kemudian dijadikan sebagai saksi sehingga memperlambat. Apalagi ada keyakinan rohnya juga menyaksikan di situ, ridho, akan bahagia di alam sana kalau wasiatnya ditunaikan sementara dia menyaksikan. Gak ada dalil. Nah, kalaupun dia yusmi, diperdengarkan, dipersaksikan oleh Allah, bukan berarti diperbolehkan untuk diyakini demikian. Karena kalau seseorang itu berwasiat dengan sebuah wasiat setelah kematian, tidak dianjurkan dia menyaksikan wasiatnya. Contoh misalkan ada seorang bapak meninggal, ini nanti kebun yang di belakang rumah buat si bontot, setelah itu mati. Kemudian apakah kemudian dihadirkan jenazahnya ini untuk menyaksikan, ini pak, ini kebun yang di belakang sudah kita kasihkan pada si bontot, tolong saksikan. Gak perlu, wasiat tunaikan tanpa ya menghadirkan jenazahnya. Demikian pula yang lain. Baik. Wasiat hanyalah di tunaikan dan tidaklah sesuatu ucapan atau pesan itu dikatakan wasiat kecuali pemiliknya sudah meninggal dan tidak perlu jasadnya dijadikan sebagai persaksian. Entah itu nikah, jual beli, atau yang lain. Allah memperdengarkan siapa yang Allah kehendaki. Adapun engkau tidak akan mampu memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ya. Dan tidaklah engkau bimusmi'in mampu untuk memperdengarkan man, seseorang fil kubur, yang ada dalam kubur, si mayit maksudnya. Syarhun yukhbiru ta'ala an halil mad'uin min dunihi. Allah ta'ala mengkabarkan keadaan orang-orang yang diseru selainnya. Minal malaikah wal anbiya wal asnam wa ghairiha, baik dari kalangan malaikah, para nabi, patung-patung dan yang semisalnya. Bima yadullu ala ajzihim wa dha'fihim, dengan sesuatu yang menunjukkan atas ketidakmampuan mereka dan kelemahan mereka. Naam. Jadi orang mati engkau pintai dengan suara yang keras, ya. Itu belum tentu mereka mendengar. Kenapa? Karena engkau tidak mampu memperdengarkan suara kepada mereka. Yang mampu hanyalah Allah. Itu pun bagi siapa yang dikehendaki dari mayit-mayit tersebut. Baik. Wa annahum qad intafat anhumul asbabul lati takun fil mad'u. Dan mereka telah intafat, ternafikan, tertiadakan. Anhum, dari mereka apa? Asbab, sebab-sebab yang terbukti fil mada'u, yang ada pada yang diseru. Jadi si mayit ini sudah hilang dari mereka sebab-sebab yang dengannya mereka bisa memberi. Sudah tidak ada lagi. Wahia diantaranya adalah al-mulku, kekuasaan. Sudah tidak punya mereka kekuasaan. Yang tadinya dia raja, kalau sudah mati, bukan raja lagi, diganti oleh orang lain. Wasima'u du'a, mendengar doa. Orang yang sudah mati tidak bisa mendengar doa. Ya, tidak bisa. Wal qudra alastijabatih, atau punya kemampuan untuk menjawab, mengabulkan. Dengar saja tidak bisa. Orang yang sudah mati bukan diminta, tapi dikirimkan doa. Mudah-mudahan sampai. Famata lam yujad, atau famata lam tujad hadhihi syurut tamah batalat da'watuhu. Fakaifa idza udimat bil kuliyah. Maka kapanpun tidak didapat syarat-syarat ini sempurna, batal ya seruannya. Maka bagaimana apabila tidak ada semua secara seluruh keseluruhan? Mereka tidak punya kekuasaan, tidak mampu mendengar doa, tidak mampu untuk mengijabahnya. Punya satu saja belum tentu mereka bisa, apalagi kalau semua tidak ada. Fanafa'an humul mulku biqaulihi, Allah nafikan dari mereka kekuasaan. Orang mati atau selain Allah itu tidak punya kekuasaan. Allah nafikan dari mereka biqaulihi dengan firman-Nya, ma yamlikuna min kitmir. Mereka tidak punya apa-apa, tidak menguasai apa-apa, baik sekecil apapun. Kitmir itu ungkapan dari ya, sebuah biji yang sangat kecil, tidak bisa sama sekali. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Ikrimah wa Atha wal Hasan wa Qatadah al-Qitmir. Apa itu qitmir? Kata mereka, al-laffafa allati takunu ala nawati tamr. Masya Allah, laffafa, kulit ari yang ada pada biji kurma. Jadi kalau antum makan kurma, ketika sudah sampai pada biji yang keras itu, bijinya terbungkus dengan ya kulit. Itu kitmir. Setipis itu kalian enggak ada, enggak mampu, enggak bisa. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawat wal ardi syai'an wala yastati'un. Mereka beribadah kepada selain Allah seseorang yang tidak memiliki untuk mereka rizki, baik dari langit atau di bumi sedikit pun, dan mereka enggak akan mampu. Baik. An-Nahl 73. Wa qala qul da'ul ladina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir. Katakanlah wahai Muhammad, mintalah orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah. Mereka tidak memiliki sedikit pun, sekecil biji sawi pun di langit, tidak pula di bumi. Dan tidaklah bagi mereka pada keduanya sekutu. Dan tidak pula baginya dari mereka penolong. Wala tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adina lahu. Tidak pula bermanfaat syafa'at di sisi Allah kecuali bagi seorang yang diberikan izin untuknya. Syafa'at ada rukunnya, nanti akan dibahas pada kitab Qawaidul Arba, apa syarat dan rukun syafa'at. Ya, orangnya dapat izin. Yang mensyafaati dapat izin. Jadi orangnya diridhoi, yang mensyafaati dapat izin, kemudian Allah mengizinkan untuk mensyafaati. Jadi kalau orang meminta pada orang yang tepat, dalam hal ini mungkin Rasul, tetapi dia adalah bagian orang yang tidak diridhoi oleh Allah, maka dia tidak akan mendapatkan syafaat. Dan Rasul pun tidak bisa mensyafaati orang yang beliau maui, kecuali izin dari Allah. Ahlu sunnah tentang syafaat, ilmi ini ilmu dasar. Tetapi dasar ilmu ini ternyata besar sekali. Man laisa min ahli sunnah, bagi seorang yang dia bukan bagian ahlu sunnah. Masalah syafaat itu ilmu mabadi, ilmu-ilmu dasar, ilmu-ilmu bagi pemula. Ya. Ternyata ilmu yang sangat dasar ini, itu ilmu yang sangat besar bagi orang yang bukan kalangan dari ahlu sunnah. Tidak ngerti mereka syafaat itu kayak apa, seperti apa, rukunnya gimana. Apalagi tauhid dengan rinciannya, apalagi syirik dengan rinciannya. Masya Allah. Syukuri ya ikhwah ya. Hidup cuma sekali. Allah berikan hidayah untuk mengenal sunnah, belajar sunnah dan terus mencari ilmu, karena ilmu itu tiada batas. Ya, ilmu itu tiada batas dan bersemangat untuk mencarinya. Jangan mencukupkan diri. Wah, saya mah sudahlah usul salah saja. Wah, saya mah sudahlah segini aja cukup. Jangan. Ya. Banyak tertipu dengan syaitan orang yang merasa cukup dengan ilmu. Dirinya akan dihembuskan, ditiupkan dengan sebuah kebesaran. Jadi biasanya orang yang sedikit ilmu itu akan merasa besar, merasa pandai. Para ulama menyebutkan perusak itu bukan, atau seseorang itu tiga golongan: pinter, bodoh, dan setengah. Maka dikatakan nusfut tabib yuharribul badan. Setengah-setengah ilmu kedokteran dibilang bisa, enggak terlalu bisa. Dibilang enggak bisa, ya sedikit-sedikit bisa, itu yang rusak badan itu. Nusful lughah yuharribul lughah. Setengah-setengah bahasa ngerusak bahasa. Sunda enggak pinter, ya cuma taunya naon-naon. Jawa juga enggak terlalu pinter, akhirnya ngerusak dia. Mau bahasa Jawa ngerusak bahasa Jawa, mau pengen bahasa Sunda rusak bahasa Sundanya. Nah, itu yang setengah-setengah. Karena biasanya orang itu kalau setengah pengen unjuk gigi, ini loh saya itu bisa, ya. Pengen memperlihatkan kemampuan, padahal sih belum banyak misalkan. Nah, itu biasanya jiwa kita semuanya seperti itu. Misalkan pinter sedikit memanah, itu pengen unjuk, saya itu bisa loh manah, padahal enggak pinter-pinter amat. Biasanya orang itu kalau setengah-setengah enteng, pengennya unjuk gigi seperti itu. Biasanya. Maka para ulama setengah bahasa ngerusak bahasa, setengah ilmu dokter ngerusak badan. Maka di mana-mana yang setengah-setengah itu yang rusak. Demikian juga dalam amal, setengah ikhlas, setengah tidak ikhlas, rusak amalnya. Ya, jadi kalau beramal harus total, ikhlas kepada Allah. Baik. Wala tanfa'u syafa'ah indahu illa liman adzina lahu, dan tidak bermanfaat syafa'at di sisinya kecuali orang yang Allah izinkan. Ini yang pertama. Jadi mereka tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuasaan sedikit pun. Ini menafikan kekuasaan pada mereka dengan sekian ayat tadi. Wa nafa'anhum sima'u du'a Yang kedua, Allah nafikan dari mereka mendengarkan doa. Tidak bisa juga. Biqaulihi intada'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian seru mereka, mereka enggak akan mendengarkannya. Naam. Ini ayat yang menafikan bahwasanya orang meninggal tidak bisa mendengar. Jadi cukup meyakini kalau mereka mendengar itu sudah merupakan kesyirikan. Ya, masya Allah. Cukup punya keyakinan orang mati itu tahu loh kita itu di sini. Ya itu cukup keyakinan yang rusak, bahaya. Ya ini yang kita khawatirkan. Ya, ketika orang tidak memiliki pengetahuan dengan agama, seakan-akan ini biasa, seakan-akan ini adalah perkara remeh, padahal itu besar. Taib. Li'annahu ma baina mayyitin wa ghaibin anhum mustaghillin bima khuliqa lahu musakhkharin bima umira bihi kal malaikah. Karena mereka ini yang diseru, ya, antara orang mati diseru atau orang yang tidak tampak di hadapannya, yang sibuk dengan yang dia diciptakan untuknya, ya, dia sibuk sendiri juga, sibuk untuk ngurusi diri. Atau musakhar yang di kuasakan dengan apa yang diperintahkan dengannya, seperti apa, malaikat. Malaikat yang disuruh sujud, ya kerjanya sujud terus, nggak sempat dengar doa kita, nggak ngopeni. Kenapa? Karena memang diciptakan bukan untuk itu. Ada malaikat yang diperintahkan setiap harinya untuk tasbih, tasbih terus, ya nggak sempat dengar permintaan makhluk yang lain. Nah itu, di hamba-hamba itu diantara itu, yang pertama si mayit yang tidak mendengar, atau orang yang enggak di tempat, dia sibuk dengan kesibukannya, atau malaikat yang dia sibuk dengan pekerjaannya. Nah, ini kalau yang dimaksud adalah doa, permintaan sesuatu yang sifatnya adalah kekhususan bagi Allah. Adapun sesuatu yang bukan kekhususan bagi Allah, maka boleh-boleh saja. Pinjam duit, ya, minta tolong, ya, boleh-boleh saja. Karena ini bisa dilakukan oleh makhluk siapapun. Tsumma qala walau sami'u mastajabu lakum li'anna dhalika laysa ilaihim. Kemudian Allah berfirman, kalau seandainya mereka mendengar apa yang dimintai untuk mereka dari doa-doa, maka mereka enggak akan bisa mengijabah. Li'anna dhalik laisa ilaihim, karena ijabah itu bukan haknya mereka. Wong kadang kita dimintai tolong sesuatu pun kita enggak bisa mengijabah, padahal kita punya. Padahal kita punya loh. Padahal kita mampu loh. Tapi terkadang kita enggak kasih. Manusia loh ini. Jangan dianggap ya malaikat. Manusia itu tipikalnya bakhil. Taib, tipikal manusia adalah bakhil, zalim. Tidak mau dirugikan, melampaui batas. Itu manusia. Bahkan disebutkan dalam sebuah syair, lau su'ila nas turaban la aushaku idza qila hatu la yamna'u. Kalau seandainya manusia itu dipintai tanah, ini ungkapan dari sesuatu yang tidak begitu berharga, butiran-butiran tanah yang berupa debu, satu hari satu jimpit, satu hari satu jimpit, lama-lama layam na'u, dia akan menahan, jangan. Itu lama-lama, nah, itu sifat asli manusia. Itu pada perkara yang mereka mampu. Kadang saja tidak mau ngasih. Lah ini meminta kepada mereka makhluk sesuatu yang mereka tidak mampu. Ini artinya ada rahasia sesuatu di balik itu, apa takzimnya dia. Ya. Adanya rasa pengagungan dia terhadap orang tadi. Nah, ini di antara kesyirikan yang berikutnya. Kesyirikan meminta sesuatu dan pengagungan yang ada pada dirinya. Karena seseorang tidak akan mungkin meminta kepada seseorang kalau dia tidak mengagungkan. Bah, tolong saya rezekinya dilancarkan. Adanya pengagungan dalam hati. Adanya keyakinan mbah ini sakti. Nah, ini sudah kesyirikan. Dia meminta sesuatu yang dia tidak mampu, ini juga doa. Dan doa ini juga kesyirikan. Berapa kesyirikan yang dia lakukan? Kayaknya sepele. Biasanya orang itu kalau belum tahu akan menganggap sesuatu itu remeh. Tapi kalau sudah tahu ternyata, wah besar ini. Ya. Taib. Kenapa li'anna Allah Ta'ala lam ya'dhan li ahadin min ibadihi fi du'ai ahadin minhum. Kan Allah mengizinkan, Allah enggak mengizinkan bagi siapapun dari hambanya untuk berdoa kepada salah satu dari mereka. Meminta. La istiqlalan wala wasitah. Tidak bersendirian, tidak pula dijadikan perantara. Apa istiqlal maksudnya? Dijadikan dia itu sendiri, mandiri. Mbah, saya minta jodoh. Mbah, saya minta rezeki. Sendiri. Memintanya langsung pada dia. Ya, atau dijadikan dia sebagai wasilah, perantara. Nah, ini yang banyak terjadi pada kaum musyrikin zaman dahulu. Menjadikan orang-orang soleh sebagai apa? Perantara. Ya, taib. Ini tidak boleh. Jadi harus langsung kepada Allah. Tidak usah pakai perantara ke kuburan. Mbah, saya meminta tolong sekian. Mbah, saya minta tolong ya, dengan karomahmu, dengan kewalianmu, lancarkan rezeki. Diyakini dia akan menyampaikan doanya kepada Allah. Taib. Kalau wasitah ini banyak terjadi dan ini adalah ainu syirki, inti kesyirikan di zaman Rasul. Kalau sekarang istiqlalan, di zaman kita ini kesyirikannya istiqlalan. Betul-betul meminta langsung pada makhluk. Nah. Kama taqaddam ba'du adillati dzalik, sebagaimana telah berlalu dalil-dalil itu. Wa qaluhu wa yaumal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Hari kiamat mereka nanti akan kufur, ingkar dengan kesyirikan kalian. Jadi mereka nanti enggak mau diikuti kalian, mengingkari permintaan kalian, kata Allah. Nanti di hari kiamat mereka tuh ngingkari kalian. Bahkan pengikut nanti berdoa kepada yang diikuti. Wa qala alladziina taba'u lil ladziina tubi'u. Maka berkata pengikut kepada yang diikuti, ya, ketika mereka melihat adab, ya, fataqatta'at bihimul asbab, terputuslah hubungan antar mereka. Yang ikuti ngomong, ya Allah tolong adab itu yang kami ikuti lebih dahsyat dari adab kami. Ya, yang diikuti mengatakan, saya enggak punya apa-apa hubungan dengan kalian. Terputus semuanya. Fatabayyana bihadza, maka jelas dengan ini, anna da'wata ghairillahi syirkun, doa kepada selain Allah syirik. Wa qala ta'ala wattakhadhu min dunillahi alihah liyakunu lahum 'izza kalla sayakunu bi'ibadatihim wa yakunu 'alaihim didda. Mereka menjadikan selain Allah tuhan supaya tuhan-tuhan ini ya menjadi izzan, ya, kemuliaan bagi mereka. Maka tidak sekali-kali. mereka nanti akan kufur dengan peribadahan mereka, dan bahkan nanti mereka akan menjadi didda, musuh. Jadi ini musyrik nyembah berhala, pengennya berhala ini memuliakan mereka, justru nanti di hari kiamat malah jadi musuh. Wa qauluhu wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan hari kiamat mereka nanti akan kufur dengan apa yang kalian lakukan dari kesyirikan. Qala Ibnu Katsir yatabarrauna minkum, ya berlepas diri dari kalian. Kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang menyeru selain Allah, seseorang yang tidak mampu untuk menjawab permintaannya sampai nanti pada hari kiamat, dan mereka dari doa-doanya orang musyrik lalai, tidak menggubrisnya. Wa idza khusira an-nas, ketika manusia dikumpulkan, ini keadaan nanti di hari kiamat, dikumpulkan semua manusia, kanu lahum a'dad, maka Tuhan-Tuhan ini akan jadi musuh mereka. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka akan kafir, kufur dengan peribadahan. Setan pun akan lari. Ya, setan yang dulu ngajak mereka untuk ibadah kepada diri mereka, nanti dari kiamat pun akan mengingkari. Masya Allah, alhamdulillah, Allah berikan hidayah kita untuk belajar apa itu tauhid, apa itu syirik. Ilmu yang tidak mudah didapat oleh ya manusia secara umum. Ilmu tauhid enggak didapat di sekolah. Ya, ilmu tauhid enggak akan didapat di bangku-bangku kuliah. Tauhid, ini yang kita khawatirkan. Ya. Pada diri kita khususnya, pada keluarga kita, masyarakat kita. Maka benahi kesyirikan. Ya. Benahi tauhid, kenali kesyirikan, mantapkan ilmunya, ya, amalkan dulu, ya, pada diri kita semampu kita, kemudian terus ditingkatkan. Didik keluarga dalam tauhid, arahkan mereka untuk tauhid. Nah, ajal gak ada yang tahu, ya, ajal gak ada yang tahu. Kapan, di mana, sedang apa. Tapi juga kita punya kebiasaan baik, kita akan tutup dengan itu. Nah, wa qauluhu wa la yunabbi'uka mithlu khabir, ay wa la yakhbiruka bi awaqibil umur wa ma'aliha wa ma tusiru ilaihi mithlu khabirin biha, dan tidak akan memberikan kamu kabar-kabar seperti khabir, seseorang yang punya pengalaman. Orang yang tahu itu ketika memberikan sesuatu lebih mantap dibanding dengan orang yang tidak tahu atau setengah tahu. Taib. Dan apa maksudnya? Tidaklah memberikan kabar kepadamu dengan akibat-akibat sebuah perkara, dan ya maal akibat atau maal ini ujungnya, kalau begini nanti seperti apa, kalau begini nanti seperti apa, itu maksudnya. Wa ma tusiru ilaihi, dan apa yang akan kembali pada sebuah perkara seperti orang yang paham dengannya. Dan siapa itu yang paham? Allah. Allah mengabarkan sesuatu dan Allah sendiri yang menciptakan. Tentunya harus kita yakini betul. Ya, subhanallah, inilah yang terkadang menjadi tantangan berat buat kita. Sesuatu yang datang kabarnya dari sang pembikin, secara logika harus kita yakini. Ya, tetapi dalam masalah agama ini sulitnya kita meyakini sesuatu yang dikabarkan oleh orang yang menciptakan. Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan akhirat, Allah menciptakan kita, tetapi kabarnya kadang sulit untuk kita yakini. Kenapa? Karena syaitan menghalanginya. Setan menghalanginya. Bahkan saking ajaibnya ilmu agama ini, orang yang cerdas belum tentu bisa memahami. Cerdas loh padahal. Dan ajaibnya ilmu agama ini, orang yang bodoh mampu untuk paham. Karena itu semuanya kembali kepada taufik. Cerdas gak jaminan. Banyak orang dulu cerdas, juara umum SD, SMP, SMA, kuliah, ya, tapi dia bodoh dalam ilmu agama. Satupun ayat gak bisa dia pahami. Apa sih pemahamannya? Kenapa terhalangi dia? Jadi orang yang cerdas dalam ilmu dunia belum tentu dia cerdas dalam ilmu agama. Maka ilmu agama ini juga kuncinya adalah taufik, doa, ikhlas. Orang itu kalau belajarnya ikhlas, itu hasilnya beda kok. Ya, hasilnya beda. Tidak ikhlas, hasilnya juga beda. Dalam masalah dunia saja, ikhlas dan tidak ikhlas itu hasilnya beda. Kalau ikhlas itu tekun, awet, berusaha terus. Tapi kalau tidak ikhlas, sekali gagal, selesai, sudahlah. Itu dalam masalah pekerjaan dunia. Nah, demikian juga apa? Dalam masalah agama pun beda. Ilmu ini juga akan kembali kepada keikhlasan masing-masing. Ikhlas dalam terus mencoba, ikhlas terus dalam apa? Belajar. Jadi berhasil dan tidaknya itu biasanya juga ikhlasnya berpengaruh. Qala Qatadah, yakni nafsuhu tabaraka wa ta'ala. Ya, ini apa? Diri Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Khabir itu beliau. Khabir itulah zat Allah. Allah maksudnya. Dan tidaklah akan mengabarkan kepadamu sebuah kabar seperti khabir, orang yang berpengalaman. Siapa ini? Allah itu sendiri. Jadi kabar-kabar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu semuanya paten, pasti. Pasti semuanya. Cuma kadang kita tidak sabar. Itu yang sulitnya di situ. Fa inna akhbara bil waqi' la mahalah. Karena Allah mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan pasti. Tabarakallahu fikum. Alhamdulillah. Naktafi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.